Dara, jangan kau bersedih. Ku tahu kau lelah, tepiskan kerudungnya. Biarkan mereka, biarkan mereka. Tenangkan hati di sana, tertidur kau lelap, mimpi yang menenangkan. Biarkan mereka, biarkan mereka. Tetap lihat ke depan, tak terasingkan dunia. Dua jiwa yang perih masih ada di sana untuk kita berdua. Dalam hati yang menyatu, tempat kita berdua. Kurangi beban itu, tetap lihat ke depan. Tak terasingkan dunia, dua jiwa yang perih masih ada di sana untuk kita berdua. Dalam hati yang menyatu, tempat kita berdua.